Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal amru mithlul mudari fi jami'i dhalika, masyaallah. Fil amr semisal dengan fi'il mudari pada seluruh hal itu. Karena sebagaimana yang kita telah ketahui, fil amr dibuat dari fi'il mudari. Artinya apa yang terjadi pada fi'il mudari ketika dikuatkan pada dengan nun taukid, maka itulah yang akan terjadi pada fi'il amr. Persis. Ya. Nah idribanna ya Zaid. Ugzuwanna, irmiyanna, isayanna. Wanah idribanni ya Zaidan. Ugzuwanni, irmiyanni, waskoyanni. Wanah idriban. Wanah idribunna. Di cetakan saya terbalik harokat. Kalau cetakan saya idruban, salah, terbalik harokatnya. Yang benarnya idribunna. Pak, jadi siapa yang seperti saya cetakannya bisa diganti harokatnya. Ya, idribunna ya Zaid, kan dihilangkan waw jamaah sama dengan hukum fil mudhari. Ugzunna, hilang waw jama' dan lamnya. Ugdunna, hilang waw jama' dan lamnya. Wanau ikhsyabunna, hilang apa ini? Ikhsyabunna, hilang apa? Lamnya. Waw jama' terhilang. Kenapa? Karena ada tanda bukti. Was'awunna, sampai akhirnya. Paham kan? Sampai akhirnya. Sama persis. Selesai, kemudian setelah itu beliau akan menjelaskan kepada kita beberapa kekhususan nun taukid khafifah. Ya, karena semua contoh di atas itu sebenarnya itu hukum umum untuk nun taukid tsaqilah dan khafifah. Tapi ada perbedaan antara nun taukid khafifah dan nun tsaqilah pada beberapa tempat. Ya, pada beberapa tempat. Di antaranya lihat wa taqtasun nun al-khafifah bi ahkamin arba'ah. Dan nun khafifah dia dikhususkan dengan 4 hukum. Al-awwal, yang pertama, annaha la taqu'u ba'da al-alif al-fariqah. Masyaallah. Namanya nun taukid khafifah tidak pernah terletak setelah alif al-fariqah. Tahu alif al-fariqah? Yang kemarin yang memisahkan antara nun taukid dengan nun niswa. Yang ketika ada fi'il bersama dengan nun nisbah, itu yang masuk padanya nun taukid tsaqilah saja. Kalau khafifah tidak. Bainaha wa baina nunil inat. Kenapa? Liltiqa'i sakinain ala ghair haddihim. Karena akan mengharuskan ketemu dua sukun pada tempat yang memang tidak dibolehkan padanya. Berarti di sini masya Allah ada isyarat dari penulis, berarti ada ketemu dua sukun tapi dibolehkan. Ada ketemu dua sukun tapi dibolehkan, dan ada ketemu dua sukun yang tidak dibolehkan. Seperti apa itu? Ini. Paham ya? Contohnya, misalnya kita kemarin katakan apa? Ya, trip. Ya, trip. Nah, paham kan? Kalau masuk nun taukid kan tambahkan alif fariqah. Kalau tak kira langsung ya triba, ya trip nani, kan begitu? Paham ini? Ya dribnani. Ini ketemu dua sukun sebenarnya. Ya dribnani. Ketemu dua sukun. Sebenarnya kalau kita tambah alif ketemu dua sukun. Betul enggak? Ketemu enggak? Hah? Ketemu kan asalnya ya dribnani, aslinya apa? Gini. Iya, ya dribnan. Nah, kan begitu. Ketemu dua sukun. Apa itu? Nun apa sudah hilang ini, sirna. Kita masukkan apa itu? Alif dan nun taukid yang pertama. Ini cuma uraian dari sini. Nih, paham? Alif dan nun taukid yang pertama, paham? Dan ini dibolehkan kalau setelah alif itu hurufnya bertasdid. Seperti banyak kata dalam bahasa Arab seperti dabbatun. Dabbatun. Ini kan aslinya kalau dilepas, Ya, gini. Paham? Contoh lain lagi, dolun. Ini kan hasilnya apa? Kalau dilepas ini berarti begini, dolun. Paham? Ketemu dua sukun. Dan kalau ketemu dua sukun setelahnya ada huruf sejenis, dimaafkan dalam bahasa Arab. Paham? Kalau ketemu dua sukun dan setelahnya ada huruf yang tasydid, itu dimaafkan. Seperti ini, dabbatun dolun. Berarti ini sama. Ya dribnani, sama, sama, dimaafkan. Tapi coba antum nun taukid khafifah, paham? Berarti kita katakan ya drib, apa? Ya dribnan, ya dribnan, dimaafkan. Ada nggak kata bahasa Arab yang dimaafkan seperti itu? Kita mudah sukun, nah? Tidak dimaafkan. Maka belum bahasanya. Lihat, perhatikan bahasa yang penulis. Liltikoi sakinaini ala goiri haddihi. Karena bertemunya dua sukun di atas goiri haddihi. Di atas yang tidak pada batasan pembolehannya. Paham? Tidak di atas batasan pembolehannya. Yang dibolehkan itu kalau terletak setelah alif huruf yang sejenis baru boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Makanya nun taukid khafifah tidak masuk pada nun taukid khafifah tidak masuk pada setelah alif fa fariq. Enggak. Atani yang kedua hukum khusus, annaha la taqu'u ba'da alif itsnain. Masyaallah. Dia juga tidak terletak setelah alif itsnain. Fala taqul antum dakarakan la tadribna, la tadriban, la tadriban ya Zaidan kama taqaddam. Enggak. Sebagaimana yang telah lewat. Dipahami ini? Jelas ini? Iya kan? Jelas enggak? Enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk. Karena tadi setelah alif fariqo enggak boleh. Demikian pula setelah alif apa? Itsnain. Paham Mubar? Tahu alif itsnain Mubar? Yang aslinya yadribani. Paham? Enggak boleh juga masuk nun taukid yang khafifah. Jelas ini? Paham kan? Jelas ya? Alhamdulillah. Enggak boleh juga. Sama dengan sebelumnya. Wa naqalal farisu wa naqalal farisi an Yunus ijazatahu fima. Dan al-Farisi menukil dari Yunus bahwasanya boleh pada keduanya. Wa nadhara lahu biqiraati nafi, dan mereka bolehkan hal itu dengan ya bacaannya nafi ya, wa mahyaya, wa mahyaya bisukunil ya ba'dal alif, dengan disukun ya setelah alif dia itu dia baca wa mahyai, wa mahyai. Paham bacaannya? Bacaannya nafi. Boleh enggak itu? Itu dalilnya. Kalau ini wa mahyai boleh, maka apa bedanya yadribnan? Kan sama sukun. Iya. Iya kan? Sama. Yadriban. Paham? Dia bilang dia kiaskan dengan hal itu. Ini katanya, tapi yang benarnya tadi sudah jelas di awal enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ini dibolehkan di sini kenapa ini? Kalau dibaca sukun, ya jawabannya gampang. Itu sukun bukan karena ya asalnya sukun. Itu kan sukun karena wakaf, karena wakaf. Tahu wakaf? Dia baca wa mahyai. Kenapa? Wakaf. Orang berhenti di atas ya, ya berhenti di atas sukun boleh. Ada paham gak ini? Boleh. Jelas nggak? Jelas nggak? Bisa. Jawabannya gampang. Itu ini dia sukun karena wakaf. Iya. Asal yang ketiga di antara hukum khusus dengan nun taukid al-khafifah annaha tuhdzab idza waliha sakin. Masya Allah. Bahwasanya dia itu dihilangkan kalau dia terletak setelahnya sukun. Jadi kalau ada setelahnya sukun, maka dia boleh dihilangkan. Kaqaulil Akbar Ibnu Furay Ibnu Qurayb Ibnu Qurayb, seperti perkataannya Al-Albat Ibnu Qurayb As-Sa'di, dia bilang fasil hibal al-ba'id in wasal al-habla waqdil qariba in qata'ah. Mana dia? wala tuhinal fakiro allaka an tarka yauman wadaharu qada rafa'ah. Ya. Ai la tuhi ya syahid kita baik kedua. Wala tuhinal fakiro allaka an tarka yauman wadaharu qada rafa'ah. Ya. Aslinya ini la tuhin aslinya la tuhinan, tapi karena setelahnya ada sukun yaitu al fakir, maka dihilangkan muntakib kofi pak, jadinya la tuhinal fakir. Seandainya itu tidak ada muntakib kofi pak, maka pasti dibaca la tuhinu. Tahu gak ini? Jelas ini? Jelas kan? Ya ini katanya, tapi karena ketemu setelahnya dua sukun dan ya fiil di sini, terus juga begini, itu pertama ya dibaca la tahinu, terus dia adalah alat penjazim la, paham? Ada masuk alat penjazim apa? La nahi, maka seharusnya dibaca apa? La tuhinil fakiro, paham? Kan dia dijazim berarti disukun, ketemu dua sukun berarti hilang ya, paham? Tapi dengan tetapnya ya dan nunnya di fathah itu menunjukkan ada nun taukid yang dihilangkan. Itu menunjukkan ada apa? Nun taukid yang dihilangkan. Jelas ini. Berarti makanya di sini asalnya la tuhinan. Ya, la tuhinan. Ini juga bagus syair. Syaitin kedua, la tuhinan al fakiro allaka an tarka yauman wadahru qada rafa'ah. Jangan kamu hinakan orang miskin. Nah, bisa saja nanti kamu akan membutuhkannya pada suatu hari. Kalau ad-dahru qada rafa'ah, kalau masa sudah mengangkat, artinya bisa saja nanti itu orang miskin menjadi kaya. Iya kan? Ya, jangan menghinakan. Arabi yang keempat. Di antara hukum yang khususnya nun yang khusus untuk nun taukid khafifah, annaha tu'ta fil waqfi hukma tanwin. Masya Allah, dia itu diberikan pada waqaf ketika antum baca berhenti, maka dia diberikan hukum tanwin. Tahu hukum tanwin? Misalnya gini, ra'aitu Zaidan. Kalau antum baca berhenti apa? Ra'aitu Zaida, berhenti di atas alif. Antum tulis apa? Alif, bukan ra'aitu Zaidan, tapi ra'aitu Zaida. Sama juga ini. Misalnya yakunan. Antum kalau mau berhenti, yakuna. Paham? Jelas ini. Dia diberikan hukum berhenti di atas tanwin, yaitu berhenti di atas alif. Jelas ini. Fa in waqa'at ba'da fathatin kulibat alifa. Kalau dia terletak setelah fathah, maka dia boleh diubah menjadi alif. Tangga ini, kalau dia terletak setelah fathah, boleh diubah menjadi apa? Alif. Masya Allah. Nah, lanasfa'an. Kalau berhenti kan? Lanasfa'an. Terus di sini lagi terletak setelah fathah, karena saya lanasfa'an, antum boleh ubah dia jadi apa? Alif. Masya Allah. Kekhususan dia ini, tidak ada lain. Bukan yang tidak ada yang nun taukid khafifah. Sakilah. Walayakunan. Ya, boleh pakai alif, boleh antum kalau berhenti la yakuna sama. Mana contoh wa iya kawal maita tila takrobanna wa la ta'budish syaitana wallahu fa'buda. Wallaha fa'buda. Mana dia? Fa'buda aslinya fa'budan. Ya, wa iya kawal maita. Hati-hati kamu dari orang yang telah meninggal. La takrobannaha, jangan kamu dekati dia. Artinya jangan kamu ibadah padanya. Wala ta'budish syaitan, dan jangan kamu menyembah syaitan. Allah fa'budah, sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Wa in waqa'at ba'da dhammatin aw kasratin hudifat. Kalau dia terletak setelah dhamma atau kasrah, dia sering dihilangkan. Ya? Dia kan kalau terletak setelah fathah diganti menjadi alif. Tapi kalau dia terletak setelah dhamma atau setelah kasrah, dia dihilangkan. Warudda ma hudifa fil wasli li ajliha. Dan dikembalikan apa yang dihilangkan dalam ketika disambung karena dia. Takul lihat fil wasli, antum katakan pada wasl id, ini juga salah harokat. Idriban. Ya, antum katakan idriban. Paham ini? Atau antum katakan idribun kalau mau jemaah. Paham? Kan mau jemaah ini idribun na yaqum. Idribun yaqum. Idribin yahin. Apa yang hilang ini? Apa yang hilang ini? Kalau idribun yang hilang apa? Wow. Paham? Kalau idribin? Iya, karena di kitab ini mu'anatadil mukhotobah. Dihilang ya, idribin. Mu'arab. Wal aslu idribun. Idribin. Paham aslinya? Paham aslinya? Kemudian dihilangkan. Kenapa bisa dihilangkan ini? Kalau antum ditanya. Hah? Hah? Ini kalau wasol antum hilangkan. Karena ketemu dua sukun. Itu alasannya. Terus wa in waqaf ta'alaiha. Kalau antum waqaf di atasnya, maka apa? Hadaftan nun. Maka antum malah hilangkan nunnya. Nah, jadinya apa berarti? Lisi biha bitanwin. Kan dia serupa dengan tanwin. Fa. Ya. Tarji'u al-waw wal-ya'a li zawali sakinain. Maka sudah. Waw dan ya'nya kembali. Karena hilang ketemu dua sukun. Kan kalau antum sambung, paham? Berarti pasti ada nunnya. Kalau antum sambung, maka hilang ya atau waw. Tapi kalau antum wako, hilangkan nun. Boleh. Berarti antum kembalikan siapa? Yang waw atau ya tadi itu. Fatakul idribu idribi. Tapi hati-hati, ini kadang sama, ini dikuatkan atau tidak, ini khusus berlaku pada siapa ini? Nun taukid khafif. Nanti kita bisa lihat dia kuatkan atau tidak kalau ada korinanya. Kalau ada apa? Korinanya. Jelas ini? Ini kekhususan dia. Yang pertama tidak terletak setelah alif fariqah. Yang kedua, dia tidak terletak setelah alif itnain. Yang ketiga, dia dihilangkan kalau terletak setelahnya sukun. Ya. Yang keempat, boleh dia diberikan hukumnya tanwin ketika antum baca waqaf. Jelas ini? Diberikan hukum tanwin ketika antum baca waqaf. Ini khusus untuk nun taukid siapa? Khafifah. Tidak dimiliki oleh nun taukid sakila. Jelas ya? Ini kita cukupkan dulu supaya nanti besok langsung masuk di bab 2. Alhamdulillah. Jadi bab 2 sisa isim ya. Sisa isim.